pada dikayak kenen due laki ora nafkai kula dari rangda bodong denak tenang duh rasane ngelakoni dari rangda bodong lantaran cerai digantung sampai kian terkatung-katung. Sampai